Yang dan suara hatiku. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Terasa sunyi, bukan bibir ini yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara tanpa kamu. Menyatakan cinta, tetapi hati.